Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا الشافعين ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا ala fahmil Qur'an inna ya Rabbana ala amali bil Qur'an zayyinna ya zayyin akhlakana ya Rabbana bil Qur'an Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik Allahumma ya Rabbana uksurna yawmal qiyamati ma'azumbatil qurra wal mufassiri wal ulama'il amilin Allahumma ya Rabbana ahsurna yawmal qiyamati ma'azum radhi habibika sayyidil mursalin Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut Wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Yang kami cintai, yang kami hormati para orang tua kami Para sepuh, para hadirin dan hadirat Para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa terus beristiqomah di dalam belajar merenung mentadaburi Al-Qur'an dan sampai hari ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa terus seperti ini hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan sebagai hamba yang rindu kepada Al-Qur'an mengamalkan Al-Qur'an berusaha untuk faham isi Al-Qur'an Dan semoga kelak kita digiring di padang mahsyar bersama para ahli-ahli Al-Quran dan kelak dikumpulkan kita di surga bersama hamba Allah yang akhlaknya adalah Al-Quran Nabiina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus selalu kita hadirkan. Yang disyukur atas kemudahan kita bisa ngaji di sini, belajar di sini. Semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan amal dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung saja melanjutkan renungan kita, tadabbur kita kepada ayat Al-Qur'an. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-93 dari surat Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ini berbicara tentang keadaan umat Yahudi Dari awal ayat hingga ayat sebelum ayat ini juga masih membicarakan tentang orang Yahudi akan tapi penjelasannya dalam bentuk pengukuhan akidah Islam yang benar. Jadi menolak akidah orang Yahudi pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Adapun pada saat ini akan berbicara tentang keadaan orang Yahudi yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkritikin Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, akan tapi kok berbeda. Nabi Musa pun mengikuti Nabi sallallahu, Nabi Ibrahim, akan tapi kenapa Nabi Muhammad yang ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, akan tapi kenapa kok berbeda? Ini kritikan-kritikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kenapa Nabi Muhammad kok makan unta? Sebab Bani Israel yang mereka itu juga mengikuti Nabi Ibrahim, mereka tidak makan unta. Mereka tidak makan itu semua. Akhirnya dijelaskanlah di dalam Al-Quran ini, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi. Makanan yang dimakan oleh Rasulullah yang selama ini seperti unta dan lainnya, itu sebetulnya juga halal dulu. Jadi semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel, kecuali yang telah Bani Israel sendiri, yang telah diharamkan oleh Israel sendiri. Israel di sini ada dua makna. Yang pertama adalah maknanya adalah Sayyidina Ya'qub. Ya'qub itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama adalah maknanya adalah kullu ta'ami kana halal li bani Israil, bahwasanya semua makanan itu adalah halal kecuali makanan yang telah diharamkan oleh Israel atau Ya'qub. Ya'qub, Nabi Ya'qub, dan itu ada diceritakan sebabnya kenapa Nabi Ya'qub mengharamkan makanan seperti unta dan sebagainya. Ceritanya di masyarakat itu terkena penyakit, kemudian kata dokternya agar sembuh penyakit itu ternyata tidak boleh makan unta. Maka dari diri Nabi Ya'qub sendiri, beliau mengatakan, beliau menghindar daripada yang namanya makan unta. Berarti kalau seperti itu kisahnya, maka itu adalah syariat yang benar, menghindari makan unta. Adakan tapi ada pendapat yang kedua. Israel di sini adalah Bani Israel yang mereka itu memang suka bikin aneh-aneh. Makanan yang boleh dimakan akhirnya diharamkan sendiri oleh mereka, atau mereka karena banyak pelanggarannya sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala banyak makanan-makanan yang diharamkan akhirnya. Makanan termasuk gajih, tidak diperkenankan gajih, unta dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan kepada Bani Israel, dan jadi ada yang hukuman. Kalau yang pertama adalah yang diharamkan sendiri oleh Nabi Ya'qub, maka itu adalah syariat, karena itu Nabi, ijtihadnya Nabi itu adalah akhirnya jika tidak dibenarkan, tidak diluruskan oleh, artinya tidak bertentangan dengan syariat, maka ijtihadnya Nabi itu adalah dianggap. Sebab para ulama juga dalam madhab, dalam syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga boleh berijtihad. Akan tapi ingat, ijtihad Nabi tidak akan salah, tidak akan bertentangan dengan wahyu. Jadi Nabi berijtihad kemudian turun wahyu sesuai dengan ijtihad tersebut. Maka apa yang diputuskan oleh Nabi Ya'qub itu adalah juga syariat Nabi, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Bani Israel itu dihukum oleh Allah karena mereka punya perilaku aneh, suka menantang, kalau diperintah tidak mau patuh, kalau diperintah banyak tanya dan sebagainya, sehingga banyak sesuatu yang semula itu dihalalkan akhirnya diharamkan. Maksudnya apa? Dijelaskan kepada orang Yahudi, pengharaman-pengharaman yang terjadi pada agamamu itu, apa, kepadamu wahai Bani Israel, itu karena perilakumu sendiri. Akan tapi umat Islam tidak seperti itu, sehingga karena umat Islam tidak membangkang seperti kalian, maka tidak banyak yang diharamkan. Tidak banyak yang diharamkan. Dan di sini juga sebetulnya tujuannya ini untuk mengukuhkan bahwasanya yang paling dekat mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nafsim min qabli an tunazzala tauratu. Jadi kisah itu sebelum didatangkan Taurat itu adalah diperkenankan makan ini, makan itu. Jadi sebelum didatangkan Taurat, jadi ada pada masa antara Nabi Ya'qub dengan Nabi Musa alaihissalam, itu ada masa yang panjang. Disitulah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi Bani Israel. Dan juga di zaman Nabi Musa sendiri pun ada demikian. Kul fa'tu bit-taurati fatruha in kuntum shadiqin. Akhirnya Rasulullah disuruh oleh Allah, sekarang tanyakan kepada Taurat. Tanyakan kepada orang Yahudi itu. Suruh membaca Taurat yang benar. Ayo. Suruh baca Taurat yang benar. Ternyata setelah Taurat itu dibaca, semuanya sesuai dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini diharamkan sendiri oleh Bani Israel, itu ternyata di dalam Tauratnya tidak diharamkan. Karena sudah dibenarkan kembali. Waktu itu hukuman bagi Israel, bagi Bani Israel yang membangkang, setelah itu kemudian dikembalikan lagi dengan syariatnya Taurat, syariatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga syariat Nabi Ibrahim ketemu dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam, dan syariat Nabi Musa pun nanti ketemu dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam, dan syariatnya Nabi Isa nanti ketemu dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami ingin membidik kalau masalah itu sudah berlalu kisah ini, hanya kita ingin saat ini meluruskan sebagian orang saat ini yang pengen merusak akidah Islam dengan bahasa mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa nam fa'man iftara 'ala Allah al-kadhiba mim ba'di dhalika fa ulaika humudh dhalimun. Artinya orang-orang yang membuat dusta, orang-orang yang berdusta. Faman iftara, barang siapa berdusta 'ala Allah, kepada Allah al-kadhiba dengan dusta, mim ba'di dhalika, setelah ada kejelasan, lihat di dalam Taurat. Jadi Nabi itu bisa bercerita biarpun tidak membaca Taurat, tapi sesuai dengan Taurat. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi itu, pernah datang kepada Nabi dan ngetes, kalau memang Nabi ini benar, yuk kita tanya. Dan ternyata semua pertanyaannya dijawab. Ada beberapa pertanyaan ditanyakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab rinci satu persatu. Menjawab rinci satu persatu dan menjadikan kekaguman bagi mereka. Tapi dasar kedengkian yang ada di hati mereka, mereka pun ternyata tidak bisa menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu, faulaika humudz dzalimun, yang berdusta. Jadi orang Yahudi itu berdusta. Disebutkan pada pertemuan yang lalu, kebiasaan orang Yahudi itu adalah merubah Taurat, merubah ayat-ayat Allah. Ini kebiasaan. Kalau tidak sesuai dirubah. Dan inilah yang dikatakan kafir, dirubah. Dan juga dari umat Nabi Muhammad pun berubah, ada yang merubah, tetapi tidak merubah teksnya, akan tapi berubah maknanya. Karena mengikuti hawa nafsunya, sehingga menafsiri Al-Quran dengan hawa nafsunya, dan itu termasuk model-model kayak orang Yahudi, dan itu manusia-manusia terkutuk. Sehingga kalau kita pengen menafsiri Al-Quran itu harus patuh dengan apa yang diletakkan para ulama, asas bagaimana cara-cara menafsiri Al-Quran, manhaj menafsiri Al-Quran ada, tapi ada muncul orang yang dikit-dikit langsung kembali kepada Al-Quran dengan akalnya sendiri, tidak pakai dasar-dasar menafsiri Al-Quran, tidak kembali kepada ulama terdahulu. Mereka sama dengan orang-orang Yahudi yang mereka merubah Taurat langsung. Faulaika humul kafirun, dan mereka itu adalah masuk dalam kekafiran. Karena mereka tidak menghukumi dengan sesuai dengan Taurat, tapi Taurat dirubah sama Al-Quran dirubah. Sekarang banyak orang yang sok berhujjah Quran. Ternyata kalau kita cermati antara ayat dan terjemahan yang dibacanya pun berbeda. Dia punya maksud, termasuk golongan orang yang mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain itu. Ternyata kalau kita baca terjemahannya yang ia sampaikan kepada masyarakat dengan ayat-ayat yang dibaca, ternyata sangat jauh maknanya. Ini termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qul shadaqallah, katakanlah Allah Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa makana hanifan, hanifan itu apa? Yang lurus. Jadi aslinya hanifan itu ma'il anil batil illal haq. Jadi hanif itu lurus. Kalau kita gampangkan artinya lurus. Artinya apa? Semuanya itu akan leweng. Semua agama itu akan belok. Ada penyelewengan. Tapi lihat, agama Nabi Ibrahim nanti akan dikembalikan lagi. Maka Nabi Ibrahim dikembalikan lagi, termasuk datang Islam itu untuk mengembalikan agama Nabi Ibrahim yang diselewengkan. Jadi agama itu akan diselewengkan terus oleh umat. Oleh diselewengkan, agama Nabi Musa diselewengkan, agama Nabi Isa diselewengkan, maka hanifan agama Nabi Ibrahim itu juga diselewengkan. Akan tapi dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam Jadi pertama diselewengkan, dikembalikan. Hanifan, selewengkan, dikembalikan. Selewengkan, dikembalikan. Hingga datang Nabi akhir zaman, agama-agama yang diselewengkan itu semuanya, yang dibelokkan, diluruskan kembali. Maka, ini harus paham makna Hanifah di sini. Jadi makna Hanifah di sini bukan kita itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebab agama Nabi Ibrahim itu benar memang, akan tapi sudah oleh pengikut-pengikut dan nabi-nabi setelahnya yang dan umat-umat nabi setelahnya, bukan oleh nabi, dan oleh umat nabi setelahnya itu diselewengkan. Agama Nabi Musa diselewengkan dan selewengkan. Maka untuk mengetahui agama Nabi Ibrahim yang sesungguhnya, maka kembalilah kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama Nabi Muhammad itu adalah agama Nabi Ibrahim yang hanifah, yang semula sudah diselewengkan oleh umat lalu dikembalikan lagi menjadi agama yang benar. Maka begini standarnya, bukan kita langsung membuat membenarkan semua agama-agama alasannya itu agama serumpun agama Nabi Ibrahim. Semuanya kan keturunan dari Nabi Ibrahim. Baik itu Nabi Isa, baik itu Nabi Musa atau Nabi Muhammad, semua itu adalah ikut Nabi Ibrahim. Jadi kita perlu kepada agama Ibrahim. Sekarang ada milah Ibrahim ada ini. Ceroboh pun sudah ada milah Ibrahim ini, enggak tahu. Pengin kembali kepada Nabi Ibrahim, maksudnya pengin menganggap semua agama itu. Ayo kita beragama. Agama apa saja, pokoknya kita kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Dalilnya pakai Al-Quran. Ini, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wah, hujahnya hebat benar. Dan mereka membuat agama Nabi Ibrahim. Ada di Cirebon, hati-hati ya. Di daerah kota sana. Ada, jadi agama mengatasnamakan, namakan agama Nabi Ibrahim. Millat, millah Ibrahim. Setelah begitu, pakai ayat-ayat semacam ini, membawa orang Islam ini kepada ini. Dan ini sudah bukan murni dari Islam, ini sudah campur baur orang-orang yang ingin merusak Islam. Hati-hati dengan istilah Millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu adalah agama Nabi Muhammad. Karena apa? Naba agama Nabi Ibrahim yang dulu itu sudah diselewengkan. Sudah enggak ada yang benar saat itu, sudah penyelewengan. Maka kalau ingin kembali kepada Millah Ibrahim, kembalilah kepada agama Nabi Muhammad. Bukan agama Nabi Muhammad lalu kita benarkan dengan agama yang sudah salah. Ini kesalahan kita saat ini, kesalahan sebagian orang. Sehingga penyeru agama Millah Ibrahim pakai Al-Quran itu. Dan mereka juga menulis buku-buku dan sebagainya. Istilahnya Millah Ibrahim, hati-hati. Dan itu ada sangkut pautnya dengan Islam gadu-gadu. Dia kan sekongkolnya dengan Islam liberal dan sebagainya. Ini direstui yang demikian ini. Millah Ibrahim, hati-hati. Kalau Anda mendengar yang semacam ini, maka ketahuilah itu adalah kesesatan yang sesungguhnya. Sebab yang dimaksud dengan agama Nabi Ibrahim itu adalah agama Ibrahim, Nabi Ibrahim hanifan, yang sudah diselewengkan, diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Lihat bagaimana kita harus mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, ternyata mengakui bahasanya Nabi Isa adalah Tuhan, Uzair adalah Tuhan dan seterusnya, itu adalah syirik. Dan kemusyrikan-kesyirikan semacam ini bukan Nabi agama Nabi Ibrahim. Jadi agama Nabi Ibrahim itu yang sesuai adalah dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa kalau orang ngaku agama Nabi Ibrahim, akan tetapi ternyata mereka mengakui agama-agama yang menyekutukan Allah, pasti itu dusta. Jadi yang sesuai adalah ini, maksudnya di sini ingin dikembalikan bahwasanya agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang sudah diluruskan saat ini. Agama Nabi Ibrahim benar, syariatnya Nabi Ibrahim benar dan tidak ada yang salah. Karena syariat itu sama. Masalah keimanan itu adalah sama dan tidak berubah-berubah. Tentang ketuhanan, keyakinan akan adanya Allah yang maha tunggal, Allah maha kuasa dan seterusnya, itu tidak berbeda-beda, tidak berubah-ubah. Akan tapi terjadi penyelewengan. Allah maha tunggal, akhirnya ada penyelewengan oleh pengikut-pengikut, sehingga ada Tuhan selain Allah, keyakinan ada Tuhan selain Allah. Maka ini perlu hanifan, diluruskan kembali, dikembalikan kepada jalan yang benar, muncullah agama Nabi Muhammad SAW, ini yang membenarkan semua agama. Jadi, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad adalah sama. Tidak ada perbedaan. Akan tapi, bagaimana agar kita itu tahu caranya, kembalilah kepada agama Islam. Kenapa? Sebab agama Islam didatangkan untuk meluruskan kembali agama-agama yang sudah diselewengkan. Jadi agama Islam yaitu, kalau agama Nabi Musa adalah ada di dalam Islam itu. Tentang ketuhanan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Maha Tunggal. Nabi Musa mengakui akan adanya Allah yang Maha Tunggal. Mengajarkan yang demikian itu. Tidak ada pengajaran syirik di agama Nabi Musa AS. Tidak ada pendidikan syirik di ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa diagungkan, maka kita mempercayai Nabi Musa sebagai nabi, Nabi Isa sebagai nabi, Nabi Ibrahim sebagai nabi, nabi yang benar-benar nabi dengan akidah dan syariat yang benar. Akan tapi lihat, tidak ada agama yang dijaga oleh Allah kecuali agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hanya Al-Qur'an yang dijaga, dan itulah hikmah Allah buat, dan begitulah Allah kehendaki, karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dan menyelewengkan terus dia. Tetapi kalau agama Nabi Muhammad mulai dari kitab sucinya dijaga, kalaupun ada kesesatan tentu ada orang yang menegakkan kebenaran tersebut dari masa ke masa. Tidak ada orang Islam yang mengatakan adanya Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengangkat Tuhan selain Allah. Mengagungkan Nabi Muhammad kewajiban, tapi bukan mengangkat Tuhan. Ini pun ada orang yang menyelewengkan. Kita sudah masuk kepada orang Nasrani karena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi kok masuk agama Nasrani? Kok seperti agama Nasrani? Itu bukan mengkultuskan Nabi, mengangkat derajat seperti Tuhan. Tidak. Nabi Muhammad memang manusia agung yang perlu diagungkan dan harus diagungkan, karena beliau adalah diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agungkan Nabi Muhammad, asalkan jangan engkau angkat menjadi Tuhan. Selesai. Jadi kadang-kadang sebagian orang mencoba mengkritisi, mengembalikan kepada akidah yang benar, akan tapi berlebihan. Ternyata malah mereka melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga umat Islam akhirnya dikafirkan semuanya. Ini adalah kesalahan ini. Ini kutub ekstrim yang berlebihan. Ada kutub ekstrim kayak orang Yahudi, Nasrani, mengatakan adanya Tuhan selain Allah. Ada yang berlebihan sampai tidak bisa mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam ini. Dia bisa mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyanjung Nabi katanya syirik, menyanjung Nabi adalah bid'ah, menyanjung Nabi adalah keluar dari iman, dan itu adalah juga sakit salah. Maka lihat, kita kembali kepada jumhur para ulama dari masa ke masa, bagaimana mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dengan akidah mereka. Dan yang harus kita yakini bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dibawa oleh Nabi, didatangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama yang dibawa Nabi Muhammad, akidahnya tidak berbeda dengan agama Nabi Ibrahim. Jadi kalau pengen tahu agama Nabi Ibrahim, lihatlah agama Nabi Muhammad. Jangan kalau pengen tahu agama Nabi Muhammad, lihatlah agama Nabi Ibrahim. Bukan seperti itu. Akan tapi kalau kita pengen tahu agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim, lihatlah agama Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu agama Nabi Musa, lihatlah agama Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu agama Nabi Isa, lihatlah agama Nabi Muhammad. Lihat, agama Nabi Musa dan agama Nabi Ibrahim sama. Karena apa? Lihat, di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Bahkan nanti akan kita sebutkan bahasanya. Semua itu mengklaim bahasanya Ibrahim itu adalah Yahudi. Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang Nasrani mengatakan agama Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani. Bagaimana agama Nabi Ibrahim dikatakan Yahudi, Nabi Ibrahim dikatakan Nasrani? Padahal datangnya Nabi Ibrahim adalah sebelum Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi lihat, agama Nabi Ibrahim tidak berbeda dengan agama Nabi Musa alaihi salam. Agama Nabi Ibrahim tidak berbeda dengan agama Nabi Isa alaihi salam. Dan agama Nabi Ibrahim tidak berbeda dengan agama Nabi Muhammad SAW. Akan tapi jika cara memahami ini salah, maka muncullah Millah Ibrahim. Jadi semua agama itu sama. Karena apa? Semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim. Agama Nabi Musa pun kepada Nabi Ibrahim. Jadi tetap kita boleh. Apakah Anda mengambil Yahudi masih kepada agama Nabi Ibrahim ini? Ini salah, bukan seperti itu. Akan tapi agama Nabi Ibrahim yang sudah diselewengkan oleh orang Yahudi. Nah, tadi ini sudah mulai banyak ini. Karena sudah dibuka bersama munculnya orang liberal, muncul keanehan-keanehan semacam ini, dan mereka pakai Quran. Hati-hati, Ibu. Di Cirebon kita pernah mendapatkan selebaran-selebarannya Masya Allah pakai Al-Quran. Semuanya ayat-ayat kayak begini. Fattabi'u millata Ibrahim. Kalau memang engkau benar pengikut umat Nabi Muhammad, harus ikut Nabi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu, siapa yang ikut Nabi Ibrahim? Agama Yahudi, agama Nasrani. Maka kamu harus bisa nerima agama itu. Enggak apa-apa anakmu satu Nasrani, anakmu satu Yahudi, enggak apa-apa nanti. Halo. Dan ini ada, dan hati-hati, tidak jauh dari tempat kita, dan ini ada, tolonglah kita cermati yang demikian. Ada istilahnya Millah Ibrahim. Kalau orang yang mengaku agama Nabi Ibrahim, maka di saat seperti ini, saat hari ini adalah salah. Maksudnya Millah Ibrahim, kita ngikuti agama Nabi Ibrahim itu adalah dengan berpegang kepada agama Nabi Muhammad SAW. ini masalah akidah dan sangat penting karena zaman-zaman rusak, apalagi diskusi di kampus-kampus biasanya kita dibuai oleh semacam itu, liberalisme itu. Semuanya menganggap agama semuanya sama, jangan sampai kita saling mengatakan kafir, itu tidak benar. Dia lupa dengan Al-Qur'an, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dikatakan ahli, orang-orang kafir sini adalah ahli kitab. Ahli kitab dikatakan kafir. Cuman waktu kita mengatakan kafir itu bukan berarti kita ngajak perang dengan mereka, tidak. Akidah mereka memang tidak benar. Selesai. Al-Qur'an yang menjelaskan, mau ditakwil mana lagi? Cuman mereka itu jahat, memotong ayat kayak ini, lihat. Ngeri kan? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kode tulisannya. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Kul katakan wahai Muhammad, shadaqallah, Allah Maha benar. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Maha benar, dan katakan kepada, padahal yang dikatakan di sini adalah kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang menyeleweng tadi, fattabi'u millata Ibrahim. Ikutlah agama Nabi Ibrahim, diarahkan kepada orang ahli iman. Kalian mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ini perintah dari Nabi Muhammad, faham atau tidak? Wah, ini bisa pusing ini orang. Ini Al-Qur'an yang berfirman, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ternyata Allah pun menyuruh kita mengikuti agama Nabi Ibrahim. Orang pada bingung, mana agama Nabi Ibrahim? Dia membuat agama Nabi Ibrahim. Agama gabungan itu. Agama macam-macam, agama gaduh-gaduh, agama kekafiran di situ, sehingga kita akan dikeluarkan dari keimanan. Dan memang perjuangan untuk mengkafirkan orang, mengsyirikkan orang itu bermacam-macam. Tidak hanya membuat berhala lalu kita lalu diajak dipakai sujud, tidak, akan tapi dengan pemikiran-pemikiran. Dan biasanya yang mudah terpedaya semacam itu adalah anak-anak kampus yang biasanya senang debat, senang dialog, bukan senang sujud. Senang debat, ada anak kampus kerjanya senang debat. Hati-hati yang suka debat, senang dialog, itu biasanya terkagum-kagum dengan kaya-kaya begitu. Liberal, hati-hati. Dan itu adalah keluar dari iman. Semoga Allah menjaga iman kita semua, dan semoga Allah menjaga akidah kita semua. Agama Nabi Ibrahim adalah agama yang dikukuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berbeda dengan agama Nabi Muhammad bukanlah agama Nabi Ibrahim. Yang berbeda dengan agama Nabi Muhammad bukanlah agama Nabi Musa. Yang berbeda dengan agama Nabi Muhammad bukanlah agama Nabi Isa alaihissalam. Agama Nabi Isa, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, secara iman dan akidah adalah sama dan tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, itu ternyata adalah dirusak oleh pengikut-pengikut. Keimanan tidak ada. Ada masalah halal haramnya, ini dijelaskan. Ada halal makanan haram pada zaman itu, dihalalkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah masalah furu', bukan masalah akidah. Masalah halal haram, masalah aurat pun ada perbedaan. Masalah pernikahan pun ada. Pada zaman Adam, kakak adik boleh, setelah itu tidak diperkenankan. Itu masalah far'iyat, masalah-masalah furu', itu bisa berbeda-beda. Tapi masalah masalah keimanan, tidak ada perbedaan. Dari masa ke masa hingga hari kiamat, hingga di surga nanti, iman yang pernah dibawa oleh Nabi Adam waktu di surga, sampai nanti kita kembali, anak Adam kembali ke surga, nanti semua masalah akidah adalah sama dan tidak akan berubah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas pemaparannya. Dan selanjutnya langsung saja kami persilakan bagi para jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ingin saya tanyakan mengenai dicabutnya hidayah. Apakah bila seseorang biasa istiqomah sholat sunnah, lalu tiba-tiba dia berhenti total, apakah itu juga termasuk bagian dari dicabutnya hidayah? Dan bagaimana cara menghindarinya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami pernah menyampaikan kepada jamaah apa yang disampaikan oleh Buya, bahwa ba'diyah isya dua rakaat itu lebih besar pahalanya. Apa itu? Ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya daripada tarawih. Kemudian jamaah itu bertanya, adakah hujahnya seperti itu? Mohon penjelasan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah yang lain? Baik, cukupkan dua pertanyaan saja. Langsung saja kepada Guru Mulia Biaya, dipersilakan untuk menjawab. Baik, yang pertama adalah masalah seseorang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang meninggalkan sunnah, kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah ia lakukan, kemudian ia meninggalkannya, apakah ini termasuk dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tanda dicabutnya hidayah? Jawabnya belum tentu. Jika dia melakukan sesuatu yang lebih wajib lagi, sesuatu yang lebih penting lagi, maka itu adalah meningkat kepada kemuliaan. Mungkin selama ini dia melakukan zikir, setiap habis subuh dia berzikir, membaca salawat sampai 1000 kali atau 1500 kali. Cuman akhirnya anaknya mulai gede, ternyata saat itu dia tinggalkan itu zikir 1500 kali, akhirnya dia mengajari anaknya ngaji. Nah, merasa lebih penting lagi karena mendidik anaknya untuk lebih baik. Akan tapi yang tanda dicabutnya hidayah kalau meninggalkan amalan sunnah lalu di waktu itu digunakan untuk sesuatu yang Allah tidak senang, maka itu tanda dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seseorang biasa melakukan sholat sunnah di malam hari berapa rakaat lalu meninggalkannya karena sakit, karena satu hal, maka itu bukan sesuatu yang bukan berarti tanda dicabutnya hidayah, sebab bahkan dia masih mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab tidak melakukannya amalan sunnah karena satu hal. Yang menjadi tanda dicabutnya hidayah adalah jika ada orang meninggalkan satu amalan baik yang selama ini dilakukan tapi berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Semuanya tahu hal-hal yang semacam ini, tahu ukurannya masing-masing. Apa yang selama ini Anda lakukan saat itu? Mungkin Anda selama ini melakukan sholat-sholat sunnah, duha dan sebagainya jam begini. Lalu apa yang Anda lakukan saat itu? Kalau Anda waktu itu Anda melakukan urusan dunia saja, tambahan, Anda punya jadwal baru untuk urusan kerja, tanpa harus Anda qadha, tanpa merubah jadwal, tidak ada masalah. Mungkin duha saya harus saya lakukan waktu pagi, biasanya agak siang, lalu dirubah, itu bagus. Kita bekerja, akan tapi ternyata urusan sholat sunnah masih tetap diamalkan, atau zikir sunnah diamalkan. Dirubah jadwalnya saja itu tidak ada masalah, akan tapi jika berubah menjadi amal yang tidak baik, na'udzubillah, itu menjadi tidak baik. Misalnya habis isya biasanya dia sholawatan, tak taunya gaplean. Nah, ini jelas meninggalkan sunnah tapi untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, itu tanda dicabutnya hidayah. Dan ketahuilah pergeseran hidayah itu sangat halus, perlahan, sehingga seseorang tidak sadar tiba-tiba sudah di luar wilayah iman. Pergeseran hidayah. Jadi kalau kita gambarkan pergeseran hidayah itu sangat halus dari masa ke masa, bisa saja sedikit demi sedikit, termasuk pergeseran nilai. Dulu, contoh saja, dulu orang itu memakai baju itu kelihatan betisnya saja malu, anak perempuan dulu tuh. Tahun berikutnya mulai perlahan, mulai kelihatan betisnya gak apa-apa. 2 tahun berikutnya sudah naik ke lutut, anak gadis sudah tidak malu, bajunya naik ke atas ke lutut. Akhirnya pada suatu ketika itu pakai celana pendek, anak perempuan sudah gak malu lagi. Dan itu pergeseran nilai, coba lihat acara-acara di televisi, tidak langsung itu acara di televisi, penyiar televisi itu langsung pakai baju, pakai apa itu gak tahu, gak ada, gak langsung itu pergeseran, itu perlahan demi perlahan ya seperti itu. Nah itu makanya hati-hati, jangan sampai ada penurunan kualitas kita itu. Mestinya kita semakin hari semakin baik. Mungkin dulu Anda awam sekali sehingga urusan baju asal-asalan, karena sudah ngaji harus ada perubahan. Saya punya baju ini gak benar, tapi saya target, saya tidak akan beli lagi baju seperti ini. Ini biarkan baik, biarkan rusak-rusak, tapi di saat aku beli, aku harus beli lebih bagus daripada baju yang dulu. Terus seperti itu. Jadi pergeseran nilai itu halus, tidak dirasa. Tidak ada orang kampung itu langsung pakai baju rok pendek itu, celana pendek itu, gak ada orang kampung. Itu kan perubahan setelah bertahun-tahun. Bahkan itu dulu ibunya sudah berkata, nak jangan, nak malu. Kan begitu. Tapi ternyata ibunya besok membelikan celana itu. Ini kan pergeseran nilai itu. Jadi halus. Sama iman pun demikian. Pergeseran iman pun begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita meremehkan. Di saat ada penurunan harus kita cermati dan lalu mengadu kepada Allah secepatnya, ya Allah, kenapa aku kok berubah? Dulu aku bisa melakukan sholat malam, sekarang tidak, ya Allah. Dulu aku bisa melakukan sholat duha, sekarang tidak, ya Allah. Terus adukan kepada Allah, karena kita melakukan, kita menemui kemerosotan di dalam diri kita, dan itu tanda memang seperti itu, tanda hilangnya hidayah dari Allah, bergeser. Jadi kadang hidayah tidak langsung dicabut, digeser perlahan demi perlahan. Maksiat pun demikian. Pertama mohon maaf, perzinaan tidak terjadi langsung dengan persidaan. Pertama dengan melirik. Setelah melirik, melihat. Setelah melihat, akhirnya menyapa. Terus, besok tuh lewat situ gak perhatian kalau ada perempuan seperti itu. Dilirik, tok. Setelah itu kedua, kok kayaknya cantik. Setelah itu tutup, kok pas subhanallah senyum. Padahal senyumnya biasa. Akhirnya dia kepikiran macam-macam. Lalu sudah, biasanya jalannya biasa, jalannya lebih sopan lagi agar diperhatikan oleh perempuan tadi. Setelah perempuan nyapanya sopan, akhirnya sempat ngobrol dan sebagainya. Itu setan sudah. Jadi perlahan-perlahan sampai akhirnya na'udzubillah terjadi perzinaan. Jadi pergeseran itu halus. Jadi maka hati-hati kalau ada perubahan dari diri pada diri kita itu menuju ke yang tidak baik, ini harus kita sadari. Cuman uniknya dunia itu seperti itu. Jika ada perubahan menuju yang baik itu cepat heboh. Tapi kalau berubah jelek itu gak ada yang heboh. Mohon maaf, pernah suatu ketika di salah satu stasiun televisi yang ada di luar negeri, ada perubahan satu tok. Seorang penyiar televisi tiba-tiba berjilbab. Itu heboh dunia. Subhanallah. Padahal telanjang setiap hari berubah tidak ada yang heboh. Begitu. Ini memang dunia itu semacam itu. Jadi kalau orang melakukan kejelekan itu gak ada yang heboh. Tapi di saat ada orang pakai baju yang baik, yang benar itu langsung heboh. Sampai ada seorang yang hadir pengajian di sini pun masih ogah-ogahan anaknya itu pakai dandanan yang benar. Bukan ibu-ibu ini, yang gak masuk kayaknya, yang gak datang kayaknya. Itu masih ogah-ogahan, anaknya pakai baju yang benar tuh ogah-ogahan. Oh, masa pakai baju gitu, kayak karung. Astagfirullahaladzim, pakai baju yang menutup aurat dibilang pakai kayak karung. Saya anaknya, dia senang anaknya dilihat oleh orang laki-laki. Pengen anaknya kelihatan seksinya, kelihatan ininya. Itu ternyata biarpun jago ngaji pun ternyata belum ada kesadaran. Itu pergeseran nilai. Jadi benar, kalau Anda menemukan di dalam diri Anda ada pergeseran nilai, maka awas, hati-hati. Jika Anda biarkan, maka akan lolos hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Kemudian masalah sholat sholat ba'diyah unik. Kalau ada orang bertanya tentang hujahnya, seharusnya ini kita tanyakan, dia paham tidak paling utamanya sholat itu sholat apa? Sholat fardu. Dan yang bisa menambal sholat fardu itu apa? Nah, makanya dikenapa dimanakan sunnah mu'akkadah, karena riwayat hadisnya sangat banyak dan itu yang dirutini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sunnah mu'akkadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabla dzuhur rakaat ini, berlewat arba rakaat. Ini hadis-hadis yang banyak sekali dan semakin banyak riwayatnya itu menunjukkan semakin besar itu keutamaannya. Jadi sholat yang dilakukan, sholat, maka sholat qabliyah yang dilakukan di bulan Ramadan ini melebihi daripada qiyamul lail di bulan Ramadan. Sholat subuh yang dilakukan di bulan Ramadan lebih daripada di luar bulan Ramadan. Ini sudah sangat jelas. Adapun masalah qiyamul lail atau yang namanya tarawih, ini adalah di bawah itu semua. Karena apa? Itu bukan satu rawatib. Rawatib itu lihat, ada marotib, marotib sunan. Suruh tanya ke Ustaz, Ustaz tahu marotibnya amalan atau tidak? Amalan yang paling utama yang hendaknya kita lakukan adalah yang wajib. Kemudian setelah wajib yang rawatib. Setelah rawatib, sholat-sholat sunnah yang tidak tertentu itu. Nah, termasuk sholat tarawih sendiri itu tidak ditentukan bilangannya oleh Nabi, cuma Sayyidina Umar bin Khattab menentukan berapa? 20 rakaat. Maka di sini bukan rawatib seperti sholat ba'diyah qabliyah. Maka ini martabatnya jauh di bawahnya. Cuman kita harus tahu bahasanya, jika sholat tarawih dibanding dengan sholat sunnah di luar bulan Ramadan, misalnya di luar Ramadan sekarang malam hari Anda melakukan sholat 20 rakaat sholat sunnah, maka sangat jauh bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujahnya adalah hujah tentang sholat sunnah muakkad. Suruh lihat kalau beliau tahu. Sholat sunnah muakkad itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melazimi sholat-sholat sunnah mu'akkad, sholat-sholat sunnah yang dikukuhkan. Dan disepakati oleh para ulama, Imam Haddad menjelaskan, lihat, kalau dia membaca kitab-kitab fikih, dia bakal tahu, barangkali dia lagi ngantuk, tidak pernah baca kitab fikih. Disebutkan bahasanya, kesunahan yang paling bagus adalah ini. Dan nanti ada keutamaan. Sholat sunnah yang paling bagus adalah sholat sunnah selain Jumat ya. Kalau Jumat ada kekhususan yang dilakukan waktu subuh misalnya, qobliyah subuh itu lebih utama dari sholat jamaah. Yang paling bagus yang dilakukan waktu sholat subuh, ada yang mengatakan adalah waktu asar, ada yang mengatakan ini perbedaan ulama, dan perbedaan ulama ini semuanya masih dalam irama sholat-sholat yang dikukuhkan. Maka sholat sunnah berjamaah menurut kita adalah sunnah yang dikukuhkan dalam riwayat adalah fardu kifayah. Menurut Imam Ahmad adalah fardu ain, wajib, harus kita melakukan sholat berjamaah. Nah, kemudian setelah sholat fardu itu baru nanti adalah sholat qobliyah ba'diyah. Dan sholat qobliyah ba'diyah ini adalah untuk menutup jika ada kekurangan kita di dalam sholat-sholat fardu. Maka ini keutamanya seperti itu. Sama puasa-puasa. Puasa Ramadan karena puasa fardu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan puasa roh. Jadi kalau puasa Ramadan, tingkatannya bandingannya seperti dengan sholat fardu. Lah puasa Senin Kemis itu bandingannya adalah dengan sholat-sholat rawatib. Karena itu sholat sunnah yang sudah ditentukan oleh Nabi dan dikukuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita ingin melakukan sholat sunat yang lainnya, misalnya sholat Syakban, apa puasa di bulan Syakban, puasa di bulan Rajab, itu keutamanya di bawah, jauh di bawah sholat puasa Senin Kamis, puasa Daud. Karena umum seperti ini, dan Qiyamul Lail itu umum sifatnya. Cuman karena dilakukan di bulan Ramadan, maka keutamanya berlipat ganda karena bulan Ramadan. Tetap tidak bisa mengalahkan sholat fardu, tidak bisa mengalahkan sholat rawatib. Hujahnya adalah hujah tentang keutamaan rawatib sendiri itu. Jadi suruh baca keutamaan sholat rawatib. Kenapa dikatakan rawatib? Hadisnya rawatib ada 10. Dan hadis sahih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan tentang sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Bahkan ada mengatakan sampai 12. Duhur ditambah menjadi 4 rakaat sebelumnya dan setelahnya. Kemudian setelah itu setelah maghrib, kemudian setelah isya. Dan itu adalah sholat sunnah rawatib dan itu yang sangat dikukuhkan. Maka yang bertanya tentang mana hujahnya, berarti dia tidak ngerti tentang hujahnya sholat sunnah rawatib. Mungkin dia tidak pernah membaca tentang sholat sunnah rawatib. Ingat, rawatib perlu diutamakan daripada sholat taraweh. Baik, itu saja. Kemudian masalah ini ada pertanyaan tertulis. Mau tanya soal doa bulan Syakban yang ada di Barzanji, itu boleh dibaca tidak? Karena kalau sholat Syakbannya kan tidak ada sholat Syakban, gak ada sholat Syakban itu ya. Sholat nisfu Syakban juga tidak ada, dan puasa Syakban juga tidak ada, puasa nisfu Syakban. Jadi sholat nisfu Syakban tidak ada. Akan tapi sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, karena malam nisfu Syakban itu malam Allah menyeru kepada hambanya, mana yang minta ampun akan aku ampuni, mana yang minta rizki akan aku kasih, mana yang punya hajah akan aku kabul. Maka dihimbau bahwasanya di malam nisfu Syakban untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, kemudian ditutup dengan permohonan. Doanya apa saja? Doa yang dari diri Anda sendiri boleh, doa yang benar kalimatnya. Jadi itu adalah malam nisfu Syakban untuk seperti itu. Baik, adapun doa kita perlu memperhatikan ada sebagian doa yang kadang ada bermasalah tentang maknanya. Maka bacalah doa yang maknanya pasti benar. Doa apa saja yang selama ini Anda hafal, bacalah di malam nisfu Syakban. Kalaupun tidak hafal doa-doa bahasa Arab, maka bacalah dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Allah juga faham dan lebih khusyuk di hati Anda. Dan nisfu Syakban sudah berlalu. Nisfu Syakbannya akan datang, insya Allah panjang umur semuanya. Di bulan Ramadan ada orang yang berpuasa tanpa udzur, tidak berpuasa tanpa udzur, tapi dia melakukan sholat. Apakah sholatnya diterima oleh Allah? Insya Allah sholatnya diterima oleh Allah, tapi dosanya meninggalkan puasa amat gede. Allah, berarti dia harus dihukum dulu di neraka. Maka takutlah kepada Allah, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur. Adapun udzurnya ada 9 ya, sudah jelas 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Tolong diulas, dibaca kembali di dalam fikih praktis yang juga sudah kami hadirkan pembacaan fikih praktis pada pertemuan yang lalu. Jadi hati-hati ibu, kalau ibu tidak punya udzur, bapak tidak punya udzur, hati-hati. Satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam, ngerikan. Tapi ternyata puasa itu pun tidak dipaksa, yang sakit boleh berbuka, yang sepuh berat puasa boleh berbuka, yang bepergian boleh berbuka, ya. Jadi tidak susah Islam itu, tidak memberatkan. Baik. Pertanyaan tertulis. Kalau sudah melaksanakan sholat witir 3 rakaat ba'da isya, bolehkah kita sholat witir lagi habis sholat malam? La witrani fil lailah wahidah. Tidak ada dua witir di dalam satu malam ya. Kalau kita sudah witir di awal waktu, maka tidak usah witir di akhir waktu. Kalau habis sholat tarawih sudah witiran, maka nanti di akhirnya tidak usah pakai witir lah lagi. Kalau mau nambah sholat lagi boleh, tapi tidak usah witir lagi. Cuman ada cara bagaimana saya itu mumpung Ramadan akhir itu, saya pengen witirnya sampai 11 rakaat seperti Rasulullah witiran. Nah, bagaimana saya itu bisa? Sementara kalau saya ikut di masjid witirnya cuma 3. Saya pengen menyempurnakan sampai 11 rakaat. Ada 3 cara. Yang pertama sangat lemah dan dilemahkan dan tidak usah diikuti. Caranya setelah Anda witiran 3, maka Anda langsung nanti tambah 1, namanya naqdul witri, dan itu tidak dibenarkan. Para ulama mengingkari. Baik, yang tidak bisa dipakai kita singkirkan dulu. Yang kedua adalah ibu kalau ingin menambah witir, ada harapan nanti malam mau bangun lagi mau sholat witiran, maka ibu ikut witir dengan imam 2 rakaat plus 1 rakaat dengan imam. Ibu niatnya 2 rakaat, para bapak. Bapak niatnya 2 rakaat, nanti setelah imamnya salam, bapak langsung berdiri. Berarti masih mukaddimah witir, belum witir. Witir itu ada witirnya, witir itu 1. Mukaddimahnya ada terserah, mukaddimahnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10. Itu, witir itu boleh seperti itu. Jadi caranya ibu langsung berdiri nambah. Imamnya salam, bapak berdiri. Berarti dapat 4 roh. Nah, tinggal nambah berapa nanti? 6. 7 ya, 7 roh. Rokaat. Tambah 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Nanti di akhir. Ada lagi yang mengatakan bahasanya pakai takmilah, disempurnakan witir tersebut. Misalnya, karena tadi sudah 3, maka nanti disempurnakan menjadi 11. Ditambah berapa? 8, jadi boleh 2, 2, 2, 2 setelah itu di akhir nanti. Maka itu, tapi paling yang paling mudah tepat tadi adalah tadi kita langsung berdiri menambah. Menambah apa? Witir menambah menjadi 4 rakaat. Baru setelah itu kita sempurnakan dengan 11 rakaat. Kalau pengin witir lebih banyak dari kebiasaannya. Baik, itu saja. Takkan tapi kalau kita sudah witir, tidak boleh kita witir lagi, sebab witir dengan witir nanti jadi genep, sudah 3 rakaat witiran, malamnya mau witiran lagi, tidak jadi witir nanti ya. Maka itu yang tidak pernah masuk bab naqd nanti itu. Jadi tidak seperti itu. La witrani fil lailah wahidah, tidak ada witir 2 witir di dalam satu malam. Pertanyaan panjang ini. Gimana caranya bacanya? Nanti. Ini orang was-was. Wudunya was-was, sholatnya was-was. Oh. Terus, baik, bukan pertanyaan. Sembuh kayaknya, was-wasnya sembuh tuh kayaknya. Dari bahasanya katanya was-wasnya sembuh. Nah, kalau mau pengen sembuh lagi, ini bisa nanti. Anak-anak tak suruh megang rotan kalau was-was lagi, di belakangnya langsung. Wudu dikontrol sama roh, rotan. Lama sendagi langsung cedes, gitu. Nah. Sembuh, was-was itu adalah godaan setan itu. Gimana kalau kita punya teman, dia itu baunya gak enak banget tuh. Kalau mandi gak pernah pakai anduk. Terus Buya kan pernah. Terus kita pernah sholat sebelahan sama dia. Jadi gak khusyuk gara-gara bau badannya. Harus gimana? Kayaknya harus diterapkan mazhab Imam Malik. Tolonglah ibu, bapak. Sering tanya-tanya kepada teman, gimana bau badanku? Itu loh. Sebab menurut mazhab Imam Malik, kalau ada orang bau badan atau berbau, itu malah dilarang masuk ke masjid. Tidak diperkenankan datang ke masjid menurut mazhab Imam Malik. Artinya makruh dan dia mengganggu. Sehingga disunnahkan siapapun yang ingin berkumpul, disunnahkan untuk mandi, tujuannya untuk menghindari bau tidaknya nyaman. Tolonglah tahu diri. Cuman permasalahannya, namanya bau itu karena biasa. Jadi kalau orang mencari baunya sendiri gak ketemu, kayak wangi terus. Subhanallah. Dulu ada, kalau Anda masuk ke rumahnya orang yang ternak ayam, pertama kali masuk pusing. Tapi yang punya ayam nyantai. Karena sudah biasa. Jadi itu bermasalah. Tolonglah ya, kalau hadir ke majelis, baju tidak harus bagus, akan tapi tolong baju itu yang bersih ya. Pakai ya, pokoknya yang bersih lah, jangan sampai ini. Apalagi yang pakai kerudung itu. Kadang-kadang mentang-mentang pakai kerudung sudah terserah mau keramas enggak keramas, ada kelabangnya enggak ada mah terserah. Ini giliran dibuka mah pusing orang di kiri kanannya ini. Hati-hati, tolong ya rapi. Orang yang mengobar auratnya itu malah rapi bener tuh. Wah, rambutnya disisir, dikasih minyak wangi segala macam. Ini yang kerudungan mentang-mentang kerudungan sebebas-bebasnya. Ini ya, jadi jangan sampai seperti itu. Tolong ya, yang bersih semuanya. Semuanya yang bersih, bapak-bapak semuanya. Dan juga mohon maaf ya, termasuk bau. Bau itu bisa diantisipasi. Dan tolong kalau pengen tahu bau saya enak atau tidak enak itu, tanya tetangga yang di kiri kanannya itu, saya enak-enak. Jadi kadang-kadang gak sadar betul, subhanallah ya, bau nyaman, bau keringat itu kalau sudah terbiasa menjadi seolah-olah tidak berbau. Hukumnya makruh dan tidak bagus kalau kumpul dengan orang. Kalau menurut mazhab Imam Malik itu tidak diperkenankan datang ke majlis. Ini hati-hati. Jadi kalau bau yang berlebihan itu ya, sampai mengganggu orang lain. Sehingga perlu al-Islam itu bersih. Jangan sampai kalah sama orang mau meeting, mau ke kantor, wangi semuanya. Tapi ini adalah pengen didatangi para malaikat. Malaikat tidak senang dengan bau busuk. Baunya enggak karu-karuan, padahal tidak makan jengkol sama pete. Kalau habis makan jengkol sama pete sih masih kelihatan sumbernya. Wah, bau pete. Enggak, ini subhanallah. Ini jadi tolonglah diperhatikan kebersihan. Ini mungkin memang pernah juga ada. Buya, tolong ingatkan Buya. Kenapa? Ada sebagian anu itu, Masya Allah baunya. Sudahlah, kita ingatkan. Tapi pelan-pelan ya. Karena mereka juga pengen enggak? Ngaji. Baju tidak harus bagus, tapi bisa bersih. Biasanya itu pemalas. Kalau nyuci baju direndam dulu. Nah ini ya. Kalau sudah direndam dulu kan bau ya. Kena matahari tetap tidak bisa hilang baunya. Sehingga baru dipakai masih bau, atau musim hujan, Pak. Oh, makanya harus kita punya manajemen mencuci baju. Kalau mencuci baju jangan sampai kalau baju tebal itu kalau bisa itu pagi-pagi itu sudah dijemur. Jangan jam 4 sore dijemur. Nanti semalam nginep, baunya tidak enak. Baik. Tetap saja. Pernah dinasehatin rupanya. Tapi tetap gitu. Kalau kita jauh gimana, Buya? Ya, menjauh badan sih boleh, tapi hati tidak boleh jauh. Karena bisa saja Anda muntah nanti kalau deket-deket terus. Jadi menjauh badan sih boleh. Jadi kalau ada dia, Anda ambil posisi yang jauh. Tapi jauh hati tidak boleh. Jauh hati tetap Anda wajib mengingatkan dia. Sikap kita yang baik dan mulia bagaimana? Yaitu kayak begini, insya Allah sadar semuanya, insya Allah. Apa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahli kitab adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, yang mereka mendapatkan kitab suci, Taurat dan Injil. Itu disebut sebagai ahli kitab. Apa masih ada kitab tersebut? Aslinya sudah tidak ada saat ini, sudah banyak dirubah. Nah, maka dari itu mereka tetap disebut sebagai ahli kitab, biarpun kitabnya sudah berubah. Kalau kitab mereka tidak berubah, yang seperti yang ditemukan oleh Abdullah bin Salam, menemukan teks yang benar, maka langsung ikrar percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka berpegang dengan kitab yang salah. Sebab apa? Kitab suci mereka Taurat dan Injil, mereka menyebutkan tentang Nabi akhir zaman. Tidak bisa tidak, pasti mereka menyebut Nabi akhir zaman. Baik, sampai di sini karena banyak pertanyaan yang bisa saja. Ini ada pertanyaan. Hukumnya musabaqah tilawatil Quran. Quran itu untuk direnungi, untuk ditadaburi. Jadi kami tidak menghimbau adanya perlombaan seperti itu, apalagi kalau sudah perlombaan membaca Al-Quran itu sehingga ada yang demonstrasi suara matnya berlebihan dari 6 harokat. Disepakati oleh para qurra itu lahan dan hukumnya haram, kata Imam Nawawi. Ya bukan Quran loh ya. Ada semacam itu. Kemudian lebih lagi dari itu, kadang akhwat kita pun harus dipamerkan suaranya. Dan itu sudah juga para ulama menjelaskan yang demikian itu, wanita itu mulia, suaranya bukan untuk dipamer-pamerkan dalam bentuk lagu. Kalau seorang wanita bersuara, suaranya memang bukan aurat. Akan tetapi suara aurat, suara perempuan bukan aurat. Akan tapi di saat membaca Al-Quran, lihat, menjadi bermasalah. Karena apa? Kalau seorang perempuan membaca Al-Quran, ada perintah, idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau engkau mendengar Al-Quran, maka engkau harus mendengar. Artinya apa? Kalau seorang perempuan mendengar membaca Al-Quran, maka seorang laki-laki punya tuntutan, dituntut untuk mendengar. Akhirnya memperhatikan. Tapi kalau ibu ngomong, tidak wajib bagi saya dengar. Tidak wajib. Tapi kalau ibu baca Al-Quran, maka ada perintah saya mendengar Al-Quran. Sehingga para ulama mengatakan, seorang perempuan membaca Al-Quran ini, kebanyakan ulama. Kalau ikut pendapat 1, 2, 3, kebanyakan ulama mengumandangkannya Al-Quran seorang wanita di depan kaum laki-laki, hukumnya adalah haram. Dan itu jelas, enggak usah jauh-jauh, para ustaz yang sering ngadakan musabaqah tilawatul Quran, baca di kitab Fathul Mu'in saja. Enggak usah jauh-jauh, yang kitab akrab dengan orang yang suka ngadakan tilawatul Quran itu. Ini jadi para wanita itu dimuliakan, bukan suaranya untuk diumbar yang demikian itu ya. Ini seperti itu. Jadi kami tidak mendukung hal-hal semacam itu. Sebab akan tapi kita lebih mendukung bagaimana akhlaknya para wanita itu dimuliakan di rumah, dimuliakan di madrasah. Kalaupun di kalangan para wanita, masya Allah boleh lah. Nah, di kalangan para wanita begini ada Quran dibacakan oleh seorang ibu. Kadang-kadang ya kita pun harus ngikuti perlahan. Kadang-kadang pengajian kita ini, mohon agar tahu saja, pengajian kita itu didahului oleh seorang qari'ah. Meliuk-liuk suaranya. Masa kita tegur waktu pengajian? Sudah begitu sudah faham saya, gayanya qari'ah itu sudah tidak mau ngaji. Habis pengajian langsung pulang dia. Tidak mau hadir pengajian itu, lihat. Ayo, yang pernah ngundang saya ada qari'ahnya mana? Suruh ngaji? Tidak mau ngaji dia. Sudah begitu cerita kemana-mana, saya sering bareng dengan Bu. Ya, wah hebat benar. Tidak pernah ngaji dia. Jadi itu sudah. Kemudian dia mengumandangkan suaranya, itu bukan suatu adab. Khususnya untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau seorang wanita berbicara, itu bukan aurat di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau madhabnya Imam Malik, memang seorang wanita adalah suaranya aurat, itu pun ada aturannya. Dalam madhab Imam Syafi'i, suara wanita bukan aurat, tapi di saat suara wajar. Tapi kalau suaranya dilakukan, maka itu di kalangan kaum wanita saja. Atau di saat suara itu sudah menjadi samar, tidak terlihat, misalnya rame-rame dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Khususnya Al-Quran ini, karena kalau wanita membaca Al-Quran, ada tuntutan bagi siapapun kalau ada orang membaca Al-Quran harus mendengarnya. Idza quri Al-Quranu fastami'u lahu. Ini dibahas detail oleh Imam Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in dan juga pensyarahnya. Ini kenapa saya menyebut kitab Fathul Mu'in? Karena di sini biasanya banyak yang sering ngadakan musabaqah tilawatul Quran itu orang yang baca Fathul Mu'in. Gak usah jauh-jauh. Saya pengen insaf, kalau ada hukum ya sudahlah diamalkan. Makanya di sini ada anak tahfidzul Quran, tidak ada nanti itu musabaqah. Nak, kalau musabaqah bukan tilawatil Quran, tapi musabalah, musabaqah al-amal bil Quran. Kita ingin berlomba ngamalkan Quran, bukan musabaqah bacanya Al-Quran. Ini ya. Jadi tidak seperti itu insyaallah. Kemudian musabaqah syarhil Quran. Bagaimana mensyarhi Al-Quran musabaqah? Jadi pamer kehebatan. Jadi kita tidak seperti itu insyaallah. Mungkin untuk memacu maksudnya. Mensyarhi Al-Quran, mentafsiri Al-Quran, itu bisa saja kalau yang demikian itu, karena itu adalah mengolah atau pemahaman ya. Biarpun sebetulnya di dalam dunia masyikhah, dunia tarbiyah itu tidak pernah ada orang semacam itu. Sematuk mohon maaf yang cerdas cermat itu sendiri di dalam dunia pendidikan agama masyikhah, kesyekhan itu hampir tidak pernah ada. Karena itu keberhasilan seseorang bukan di saat seperti itu. Akan tapi boleh saja jika seperti itu, bukan mengumandangkan suara kan. Ini musabaqah, biar ini rajin memproja'ah, rajin belajar, nanti ada perlombaan. Jadi siapa yang bisa mensyari Al-Quran, akan tetapi hati-hati. Jangan gara-gara berlomba, nanti dia menafsiri seenaknya. Yang penting syarahnya banyak. Sebab gara-gara bahasa Arab tok saja nanti bisa menang di Indonesia ini. Karena jurinya kebetulan bahasa Arabnya pas-pasan. Kemudian yang ikut musabaqah syarhil Quran itu, tafsir Quran itu langsung pintar bahasa Arab, ngarang seenaknya, bisa jadi benar semuanya itu nanti. Jadi perlu, ini adalah ilmu yang benar dan akhlak yang mulia. Jadi kalau masalah mensyarai Al-Quran, mensyarai Al-Quran, mentafsir Al-Quran itu kayaknya berat sekali ya. Siapa yang bisa mensyarai Al-Quran? Al-Quran sangat luas ya, mentafsir. Sampai Syekh Mutawalli Sya'rafi mengatakan khawatir lintasan-lintasan pemahaman beliau tentang Al-Quran. Kami pun saat ini tidak mentafsir Al-Quran. Kita tidak berani mengatakan menafsiri Al-Quran. Itu kerjaannya para a'immah. Tapi khawatir lintasan-lintasan yang kita hubung-hubungkan dengan Al-Quran. Baik. Cerita tentang seorang yang disiksa di dalam neraka karena percikan kencing. Betul itu Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Itu sahih dalam termasuk disebutkan oleh Imam Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram dan juga disyarahi panjang lebar. Yang demikian itu adalah kisah benar. Jadi itu kejadian benar bahwasanya gara-gara orang trader urusan mensucikan bekas buah kencing najis, maka akan menjadi sebab dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong hati-hati, tapi tidak boleh masuk bab was-was. Kita boleh mensucikan, tapi ada ilmunya. Bukan bola balik, begitu ya. Tapi wajar. Baik, ini saja. Kemudian ada pertanyaan yang lain lagi. Sudah cukup insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Kita ingin ada kajian satu khusus masalah terawih ya. Karena terawih itu panjang lebar. Kami ingatkan bahwa diupayakan di bulan Ramadan ini kita semua giat untuk melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan. Yang belum biasa terawih, yuk terawih. Yang biasa 8, yuk ditingkatkan menjadi 20. Yang 20, yuk sekarang dipertahankan, jangan sampai turun. Intinya harus semacam itu. Nah, tapi jangan menghujat orang yang melakukan sholat di tengah malam, biarpun 8 rakaat. Cuman tolong jangan sampai itu menjadi syiar di masjid kita. Di masjid para imam kami himbau sholatnya tetap 20. Kalaupun ada yang gak mampu, terserah suka-suka. Tapi jangan sampai imamnya ngajari menjadi sedikit sholatnya. Sudah kami jelaskan panjang lebar bahwasanya sholat 8 rakaat itu bukan sholatnya Rasulullah. Sholat 20 rakaat juga bukan sholatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah terhitung bilangannya sholat raweh dengan 8 rakaat. Juga tidak pernah terhitung sholatnya Rasulullah itu 20 rakaat. Panjang lebar yang kami jelaskan kemarin malam Jumat di Cirebon TV. Dan juga insya Allah akan kami cerentrehkan. Tapi yang 20 rakaat itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar di depan para sahabat Nabi semuanya dan tidak ada ingkar, maka itu menjadi ijma' para sahabat. Sehingga 28 rakaat bukan dilakukan Nabi, bukan sholat terawihnya Nabi. 20 rakaat juga bukan terawihnya Nabi. Tapi 20 rakaat ini pilihan para sahabat Nabi. Dan Allah Rasulullah memerintahkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin, hendaknya engkau mengikuti para khulafa'ur rasyidin. Maka di sini kami himbau. Yang sholat 6 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, alhamdulillah masih mau sholat. Tapi ingat, sayang Ramadan tidak akan, belum tentu kita temui lagi. Ayo kita tingkatkan menjadi 20 rakaat agar kita mendapatkan keutamaan berlipat ganda. Pertama, keutamaan melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, ngikuti Nabi SAW. Yang ketiga, ngikuti Nabi karena Nabi menyuruh kita ngikuti sahabat Nabi. 8 rakaat adalah sunnah karena itu termasuk qiyamul lail. Tapi kita ikut siapa di situ? Sunnah dan dapat pahala. Tapi keutamaannya lebih besar jika kita ada yang diikuti. Misalnya kita mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab sahabat Nabi adalah juga diperintahkan oleh Rasul kita agar mengikuti beliau-beliau. Ini saja insyaallah pada pertemuan esok hari insyaallah akan kita bahas tuntas kalau jadi. Karena sayang kalau tidak tuntas nanti ada kesalahpahaman karena ada kita bahas pertama salat witirnya Rasulullah. Yang kedua terawihnya Rasulullah, kemudian yang ketiga terawihnya para sahabat Nabi, kemudian yang keempat pembahasan tentang salat terawih 8 rakaat itu bagaimana hujahnya, itu semuanya harus dibahas secara detail dan rinci agar tidak menjadi salah faham. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah, kami di hadapan kitab suci-Mu ya Allah. Kami di hadapan-Mu ya Allah, maka kami mohon berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap firman-firman Allah, dan mudahkan kami untuk mengamalkannya, dan rindukan dan cintakan kami kepada Al-Quran, dan jadikan kami ahli Quran, anak-anak kami jadikan ahli Quran. Berikan kami kasih sayang ya Allah dengan berkat Al-Quran. Berikan kami bimbingan berkat Al-Quran. Mudahkan segala urusan kami berkat Al-Quran. Ya Allah, yang punya masalah selesaikan urusan mereka berkat Al-Quran. Yang sempit rezekinya lapangkan berkat Al-Quran. Yang hidup dalam rumah tangganya tidak indah, jadikan indah berkat Al-Quran. Dan ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang soleh-solehah berkat Al-Quran. Orang tua kami ampuni mereka semua berkat Al-Quran. Dan juga guru-guru kami ampuni mereka semua berkat Al-Quran. Dan anak-anak kami, para santri kami, jadikan mereka anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad berkat Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, kami ingin selalu dengan Al-Quran. Jadikan akhlak kami adalah Al-Quran. Perilaku kami karena kepatuh dengan Al-Quran, ya Allah. Hati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Al-Quran, ya Allah. Sebentar lagi bulan Quran menjelang, ya Allah. Jadikan kami adalah orang yang bisa, ya Allah, benar-benar tekun membaca Al-Quran di bulan Quran. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bisa memahami benar-benar Al-Quran di bulan Quran. Jadikan kami hambamu yang benar-benar bisa mengamalkan Al-Quran di bulan Al-Quran, bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang banyak-banyak kesalahan, maka kami mohon bimbinglah mereka, ya Allah. Bimbinglah kami semua, ya Allah, menuju kebaikan dan kebenaran, ya Allah, berkat Al-Quran, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, ya Allah. Dan kami semua jauhkan dari zina yang hina dan kau hinakan. Ya Allah, sebab perzinaan ada di sana sini, akan tapi kami mengadu kepadamu, wahai Zat yang Maha Kuasa. Jaga kami semua dari zina yang busuk dan hina dan kau hinakan. Dan siapapun yang masa lalunya pernah terpleset dalam zina, ya Allah, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Dan sungguh pengampunanmu lebih luas dari dosa mereka. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka dan bencikan mereka kepada zina. Dan kami mohon bukakan pintu halal untuk semua kepada kami, dari kami, ya Allah. Yang ingin menikah, ya Allah, yang sudah berkeinginan menikah, kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau muliakan, ya Allah, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu, dan mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan jadikan kami ahli istiqomah di tempat ini, ya Allah. Yang dari keluarga kami yang belum bisa menghadir tempat ini, kami mohon bawa ke tempat ini, ya Allah. Keluarga kami yang belum bisa datang ke tempat ini, bawa ke tempat ini, ya Allah. Keluarga kami yang belum bisa datang ke tempat ini, bawa ke tempat ini, ya Allah. Dan jadikan mereka ahlinya, ya Allah. Dan muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, Engkau tahu yang dibutuhkan pesantren ini, ya Allah. Pembangunan berjalan, dan ini semua atas, ya Allah, semua kami, ya Allah, semua ini darimu, ya Allah. Hanya kekuatanmu yang kami andalkan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kirimi hamba-hambamu yang bisa menyelesaikan pembangunan yang ada di sini. Kirimkan orang-orang ikhlas dan ahli surga, ya Allah. Pembangunan aula, pembangunan pondok putri, pembangunan madrasah yang ada di samping sana. Dan ya Allah, kami ini semua menginginkan bahwasanya, ya Allah, kami menginginkan ini semua adalah terlaksana, dan berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di tempat ini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, ataupun memanjatkan doa di tengah malam. Kami mohon berikan mereka keikhlasan, dan jadikan kami semua ahli ikhlas. Kirimkan ke tempat ini yang berjuang hanya orang-orang ikhlas saja dan ahli surgamu, ya Allah. Dan jadikan kami mereka itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan jauhkan kami dari berkhianat di tempat yang mulia ini. Jauhkan kami dari berkhianat di tempat yang mulia ini. Siapapun yang ada di tempat ini, Allah, jaga hati mereka. Jaga, ya Allah, hati mereka. Jaga hati mereka, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, kami mohon, kami mohon, kami mohon, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami, ya Allah. Dalam keadaan kami sujud dalam salat kami, dan kami ingin Kau cabut nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan Kau ridho pada kami. Kami ingin mati khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.